Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billah min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, babun annal ghanama barakatun. Bab bahwa kambing itu adalah berkah. Barakah. Nah, al-barakah tutlaku ala ma'anin. Kalimat berkah itu digunakan untuk beberapa makna. Tapi kita ulangi. Al-barakah fil lughah tutlaku ala ma'anin. Kalimat barakah dalam bahasa digunakan untuk beberapa makna. Yang pertama, an-nama'u. An-nama'u, nama artinya tumbuh. Waziyadah atau bertambah. Yang kedua, al-barakah bermakna as-subut wal-luzum. As-subutu wal-luzumu, sesuatu yang tetap dan kokoh. Barakallahu fikum. Yang ketiga, barakah bermakna as-sa'adah. As-sa'adah, kebahagiaan. Nah, dan tiga makna ini mencerminkan keberkahan pada satu perkara. Ya, sesuatu yang awet, langgeng, menunjukkan sesuatu itu berkah. Ya. Nah, kalau sesuatu yang cepat hilang, barakallahu fikum, tidak ada asarnya, tidak ada pengaruhnya, berarti tidak berkah. Barakallahu fikum. Jadi sesuatu yang berkah itu ditandai dengan apa? Keawetannya. Nah, kelanggengannya. Kemudian barakallahu fikum, di antara tanda keberkahan juga dia akan tumbuh, berkembang, bertambah. Nah, berarti keberkahannya naik lagi ke level berikutnya. Bukan hanya langgeng, bukan hanya awet, tapi apa? Berkembang. Barakallahu fikum. Nah, bertambah ke arah yang positif, ke arah yang baik. Barakallahu fikum. Nah, tayyib. Kemudian yang ketiga, naik ke level yang ketiga, yang lebih tinggi lagi, as-sa'adah. Ketika bertambahnya kebaikan tadi, itu membuat kita bahagia. Ya, nah, itu adalah ciri-ciri berkah. Nah, ilmu misal. Ilmu yang gak awet, yang gak langgeng. Ya, cepat hilang, cepat lupa. Berarti keberkahannya, barakallahu fikum, hilang. Ya, barakallahu fikum. Nah, tayyib. Tapi kalau ilmu tadi awet, ya, selalu kita ingat, barakallahu fikum, tayyib, itu menandakan sudah ada benih-benih keberkahan pada ilmu tadi. Nah, kalau ilmu tadi bisa berkembang, barakallahu fikum, bertambah, berarti benih keberkahan tadi sudah tumbuh, ya, dari tunas menjadi pohon, barakallahu fikum. Nah, tayyib, semakin bertambah, semakin banyak ilmu, semakin banyak pengetahuan yang kita ketahui tentang agama ini, barakallahu fikum. Ketika itu membuat kita semakin bahagia, semakin senang, berarti ilmu tadi bertambah lagi ke keberkahannya. Barakallahu fikum. Nah, itu ciri-ciri sesuatu yang berkah. Ya. Dia awet, langgeng, kemudian dia bisa tumbuh berkembang, kemudian dia membawa kebahagiaan. Nah, itu tanda-tandanya berkah. Nah, kalau tiga perkara ini hilang pada satu perkara, itu tanda-tandanya tidak berkah. Ya, nah misal uang, barakallahu fikumnya tadi, gampang dapetnya, gampang hilangnya, nggak ada asarnya, nggak ada efeknya. Nah, itu biasa uang-uang haram yang didapatkan itu mesti dirasakan oleh mereka-mereka yang pernah merasakan uang haram, tahu. Ya, nah dan itu dituturkan oleh saudara-saudara kita, barakallahu fikum, yang mereka berkecimpung di dunia ribawi. Di bank. Nah, mereka bilang sendiri, iya Ustaz, emang kerasa gak berkah. Ya, nah, memang gajinya besar. 10 juta, ada yang 15 juta, ada yang 20 juta, dikasih mobil, kasih litas, macam-macam. Tapi ya gitu, uang itu cepat sekali memang. Barakallahu fikum ya, menguap gitu. Cepat dapatnya, hilangnya juga cepat. Barakallahu fikum. Nah, jangankan mau langgeng ya, barakallahu fikum, awet saja enggak bisa. Jangankan mau berkembang, barakallahu fikum, nah, untuk tetap pada posisi itu saja susah. Barakallahu fikum. Nah, ditambah lagi mereka tidak mendapatkan kebahagiaan. Mereka tidak mendapatkan, barakallahu fikum, ketenangan. Nah, jangan dikira orang kerja di bank itu enak. Nah, penuturan ikhwah kita satu ini, dia sampai punya penyakit insomnia. Gak bisa tidur. Ya, nah. Tidur itu barakallahu fikum kalau gak jam 2, jam 3 malam baru bisa. Nah. Ya, ya belum karena tekanan-tekanan kerjaan, barakallahu fikum. Belum juga gaya hidup dan yang lainnya. Dia sendiri menuturkan. Selama anak kerja di bank itu, nah, susah untuk bisa tidur cepat. Nah, ya, orang melihat ya kayaknya makmur sentosa, gemah rifah, loh jenawi. Nah, tapi dia merasakan kayak disiksa hidup itu. Tidur aja susah. Barakallahu fikum. Nah, tayyib. Iya. Tapi dia buktikan sendiri setelah dia resign, dia keluar, barakallahu fikum, dengan konsekuensi yang memang dia siap menerimanya, ya. Nah, kalau keluar sebelum masa waktunya pensiun, itu mesti ada kompensasi yang harus dia bayarkan. Ya, mulai dari uang pendidikan atau kontra ini kontra itu. Nah, dia siap, barakallahu fikum, dia jalan itu semua. Nah, alhamdulillah, kata dia, terasa sekali hidup itu enteng, kepala itu ringan. Ya, dulu biasanya tidurnya itu jam 2, jam 3, sekarang habis sholat isya itu udah matanya ya 5 watt, barakallahu fikum. Nah, udah pengen tidur. Cepat tidurnya. Barakallahu fikum. Nah, tayyib. Sekarang usaha apa antum? Ya, macam-macam lah Ustaz, yang penting bisa bertahan hidup, ya. Nah, kadang jualan gorengan, kadang jualan donat, kadang jualannya jualan-jualan lah. Ya, mengikuti kondisi kebutuhan. Lagi musim ini ya jualan ini. Nah, barakallahu fikum. Tapi hidup saya tenang. Walaupun sempat ya keluarga sempat protes ya, jelas. Barakallahu fikum. Dikiranya udah hidup enak-enak kerja di bank, kenapa kamu berhenti begini dan begitu? Barakallahu fikum. Nah, tayyib. Itu keberkahan, barakallahu fikum ya. Jadi sesuatu yang berkah itu adalah sesuatu yang awet, sesuatu yang bisa tumbuh berkembang dan membawa rasa bahagia di dalam hati dan jiwa kita. Nah, itu makna al-barakah secara lughah. Adapun makna barakah secara istilah, sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala, kata beliau, al-barakatu hiya thubutul khairi ilahi fi syai'i. Thubutu khairil ilahi fi syai'i. Tetapnya, kokohnya, langgengnya kebaikan ilahi, kebaikan Allah pada satu perkara. Nah, ya, itu namanya berkah. Tayyib, di sini Nabi, di sini Imam Bukhari membuat bab kambing itu membawa berkah. Barakallahu fikum. Nah, di antara barakallahu fikum yang disebutkan oleh mereka para ulama tentang keberkahan yang dibawa oleh kambing adalah, barakallahu fikum, nah, sebagai hewan yang layak untuk dipelihara. Yang pertama, annaha la tu'zi al-musalli. Annaha la tu'zi al-musalli. Dia tidak akan menyakiti orang yang sholat. Barakallahu fikum. Na'am. Wala taqta'u sholatahu. Wala taqta'u sholatahu. Dia juga tidak akan memutus atau membatalkan sholat seseorang. Walaysa fiha at-tamarrud. Walaysa fiha at-tamarrud. Dan onta itu tidak memiliki sifat liar. Ya. Nah, onta salah, kambing. Kebalikannya. Kambing itu tidak memiliki sifat liar. Dia sifatnya adalah jinak. Barakallahu fikum ya. Beda halnya dengan onta. Barakallahu fikum. Nah, Nabi melarang kita sholat di kandang onta. Tapi beliau memperbolehkan kita untuk sholat di kandang kambing. Karena tadi Barakallahu fikum, kambing itu tidak akan mengganggu orang yang sholat. Dia juga tidak akan memutus atau membatal, ya, membatalkan sholatnya seseorang. Dia juga barakallahu fikum jinak. Nah, beda halnya kalau di kandang onta, dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fikum. Nah, ya. Tayyib. Ada dalam riwayat disebutkan barakallahu fikum karena kandangnya onta itu banyak syaitannya atau dijadikan sebagai mabesnya syaitan. Barakallahu fikum. Nah, ditambah lagi onta juga memiliki sifat tamarrud, ya. Nah, terkadang dia barakallahu fikum susah untuk diatur. Nah, beringas barakallahu fikum, tayyib. Bahkan dalam barakallahu fikum, dalam sejarah Islam, onta itu bisa membunuh. Ya, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan ada seseorang yang melakukan haji barakallahu fikum, kemudian dia jatuh dari ontanya dan diinjek sama ontanya. Nah, sampai mati. Barakallahu fikum. Tayyib. Ya, jadi onta dengan kambing itu punya dua karakter yang beda. Nah, sehingga ada dua hukum yang berbeda terkait dengan barakallahu fikum masalah pelaksanaan ibadah barakallahu fikum di kandang keduanya. Nah, wa yakthuru nama'uha, di antara keberkahan kambing adalah wa yakthuru nama'uha, dan pertumbuhannya itu begitu banyak, artinya cepat, ya. Nah, reproduksinya itu cepat dibandingkan hewan-hewan ternak yang lain. Sapi, barakallahu fikum, ya. Kuda atau onta. Nah, kambing itu lebih cepat untuk barakallahu fikum beranak pinak. Kemudian di antara keberkahan kambing yang lain adalah wahia min dawabil jannah. Wahia min dawabil jannah. Dan kambing itu termasuk hewan surga. Nah, kambing itu termasuk hewan surga. Barakallahu fikum. Tayyib. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga beberapa para nabi yang lain, masa kecilnya mereka barakallahu fikum mengembala domba atau kambing. Nah, barakallahu fikum. Bukan onta, kuda atau sapi. Barakallahu fikum. Nah, tayyib. Jadi kambing ini memang lebih identik dengan hal yang baik-baik. Ketika Nabi menceritakan barakallahu fikum tentang kisah Bani Israel, si botak, si belang dengan si buta, ya kan? Masing-masing mereka kan diuji untuk barakallahu fikum menerima kekayaan. Yang satu karena kaya jadi juragan onta, yang satu kaya jadi juragan sapi, yang satu kaya jadi juragan kambing. Mana yang baik? Yang jadi juragan kambing. Ya kan? Nah, yang jadi juragan onta, sombong. Yang jadi juragan sapi, sombong. Yang juragan kambing, baik. Artinya, secara tidak langsung di situ, kalau kita mencermati, ya, itu akan membentuk karakter, sifat. Makanya sampai disebutkan dalam syarah itu barakallahu fikum, waqad usifa ashabul ghanam bisakinah. Orang yang biasa merah kambing itu disifati dengan karakter sakinah. Bawaannya tuh tenang. Ya. Nah. Makanya para nabi itu kecil-kecilnya itu ya, dalam sejarah kehidupan mereka, nah, mereka adalah para pengembala kambing untuk membentuk karakter tadi. Tapi kalau onta, ya, sapi, nah itu justru akan memunculkan sifat kesombongan. Ya kan? Onta kan ibaratnya itu pemilik kendaraan yang paling mewah pada masa itu. Ya, nah, sapi atau kuda, secara tidak langsung itu akan membentuk karakter. Nah, barakallahu fikum. Tayyib. Itu keberkahan apa? Miara kambing. Ya. Nah, jadi kambing itu memang dekat dengan kesederhanaan, dekat dengan qanaah, barakallahu fikum. Nah. Beda halnya dengan apa? Unta, sapi atau kuda. Itu biasanya keglamoran. Ya. Nah, itu yang disebutkan oleh mereka berkahnya kambing. Nah, baru bicara itu, belum nanti bicara barakallahu fikum dagingnya kambing, ya. Nah, beda dengan daging sapi. Susu kambing dengan susu sapi. Sampai ada yang mengatakan susu kambing itu lebih mirip dengan ASI, air susu ibu. Komposisinya dibandingkan susu sapi. Ya, lebih bagus untuk kesehatan. Nah, makanya susu kambing lebih mahal daripada susu sapi. Baru bicara susunya, belum yang lainnya. Ya, jadi kambing itu benar kalau Nabi mengatakan fa innaha barakatun. Ittakhidhi ghanaman fa innaha barakatun. Kamu piara kambing, karena kambing itu banyak berkahnya. Barakallahu fikum. Tayyib. Nah. Sekarang kita lihat hadisnya. Kita baca hadisnya. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Haddatsana Ismail. Ismail ibnu Abi Uwaisin. Abdillah ibni Uwais al-Madani. Ismail bin Abi Uwais. Abu Uwais namanya Abdullah bin Abdillah bin Uwais al-Madani. Barakallahu fikum. Naam. Saduqun. Dia rawi yang saduq. Qala haddatsani Malik. Berkata Ismail telah menceritakan kepadaku Malik, Imam Malik, Malik bin Anas bin Malik. Barakallahu fikum. Naam. Imam dari hijrah wa huwa imamud dunya. Tayyib. Imam Malik bin Anas bin Malik. Barakallahu fikum. Imam Malik ini punya hubungan spesial dengan Ismail. Apa hubungan Imam Malik dengan Ismail bin Abi Uwais? Antum. Ya, antum. Hubungannya apa Ismail dengan Imam Malik? Hah? Wallahu a'lam. Antum. Tetangga, apa menantu, apa besan? Wallahu a'lam. Kanan. Siapa keponakannya? Yang mana keponakan, mana yang paman? Pamannya Anas, keponakannya Malik. Yang saya tanya Ismail ini. Ismail dengan Imam Malik ini hubungannya apa? Ismail keponakan berarti. Imam Malik, paman. Paman dari pihak ibu. Nah, Ismail ini adalah ibnu ukhti Malik. Ya. Ismail ini adalah ibnu ukhti Malik. Dia adalah putra dari saudarinya Imam Malik. Nah, jadi Imam Malik ini adalah pamannya Ismail. Nah, karena ibunya Ismail itu adalah saudarinya Imam Malik. Barakallahu fik. Nah, jadi ponaan mengambil riwayat dari paman. Barakallahu fik. An Muhammadin ibni Amr ibni Halhalah. Di nuskoh ana tertulis Umar, ya. Yang benar Amr. Barakallahu fikum. An Muhammad ibni Amr ibni Halhalah. Kata Imam Malik, dari Muhammad bin Amr bin Halhalah. Halhalah cukup unik namanya, ya. Bisa antum jadikan kunyah itu. Abu Halhalah. Barakallahu fikum. Tayyib Al-Madani juga orang Madinah. Thiqatun, dia rawi yang thiqah. An Humaid ibni Malik ibni Husain, dari Humaid bin Malik bin Husain al-Hijazi thiqatun, dia rawi yang thiqah. Nah, sehingga sanad hadis ini sahih. Annahu qala, beliau bercerita, kuntu jalisan ma'a Abi Hurairata bi ardihi bil aqiqi. Dulu, kata Humaid, saya pernah duduk bermajelis bersama sahabat Abu Hurairah di sebidang tanah, ya, di sebuah lahan milik beliau yang ada di daerah Aqiq. Itu nama wilayah Aqiq. Jadi Abu Hurairah punya tanah di sana. Nah, ngobrol-ngobrol di tanahnya milik Abu Hurairah, ya. Barakallahu fikum. Sudah cukup makmur hidupnya beliau. Dulu kan beliau termasuk ashabul suhfa. Jangankan tanah, ya kan? Makan aja susah. Nah, barakallahu fikum. Tayyib. Tapi seiring dengan berjalannya waktu, karena ketulusan beliau, keistiqomahan beliau, barakallahu fikum, ya. Nah, semangatnya dalam menuntut ilmu, maka Allah angkat barakallahu fikum derajat beliau di dunia dan di akhirat, barakallahu fikum. Nah, sampai pencapaian beliau yang tertinggi itu ketika beliau diangkat menjadi gubernur Bahrain, ya, barakallahu fikum. Nah, tayyib. Itu barakallahu fikum sahabat Abu Hurairah. Nah, jadi beliau punya tanah di daerah Aqid. Fa'atahu qawmun min ahlil madinati ala dawabin. Ketika kami sedang duduk-duduk di sana, ngobrol-ngobrol di ladang tadi, ada kaum dari Madinah yang mendatangi beliau, nah, dengan mengendarai hewan tunggangan mereka. Fanazalu, kemudian mereka pun mampir. Qala Humaidu, berkata Humaidun, faqala Abu Hurairah, maka Abu Hurairah berkata, ya, jadi kedatangan tamu, bilang ke Humaid, izhab ila ummi wa kullaha. Karena ini ada tamu, enggak mungkin Abu Hurairah yang pulang. Jadi nyuruh muridnya, Humaid. Humaid, kamu pulang, bilang sama ibuku, ya, inna ibnaki yukri'uki salam. Bu, putranya ibu menyampaikan salam untuk ibu. Wa yaqulu, dan putra ibu menyampaikan pesan, at'imina syai'a, tolong kami dikasih sedikit makanan. Itu caranya anak minta sama orang tua. Ya, kirim salam buat Umi. Lah, kalau Umi yang paham tahu, anaknya kalau ngirim salam pasti minta sesuatu, ya kan? Nah. Itu ajarannya tuh Abu Hurairah tuh. Nah. Kamu pergi ke Umi, ke ibuku, bilang, "Ibu, in anaknya ibu nitip salam." Oh iya, waalaikumsalam. Ada apa? Mesti ada apa yang titip salam, ya kan? Nah, iya, dia pesan kalau ada beberapa makanan, ya tolonglah dikirimkan. Nah, barakallahu fikum. Tayyib. Jadi enggak langsung minta gitu ya. Nah, bilang sama umikmu ya, bawain makanan. Enggak ada sama orang tua tuh kayak gitu, harus unggah-ungguh, sopan santun ya. Nah, barakallahu fikum. Kalau mau minta sama orang tua, nah, ya disenangkan dululah hatinya. Ya, barakallahu fikum. Nah, kalau di rumah lagi butuh sesuatu, ya, nah, tiba-tiba uminya dipijitin, ya, bahunya, ini, tak pijitin, mi. Ada apa anak ini, ya kan? Nah, orang tua yang peka pasti tahu, mesti ada sesuatu. Kok tumben pijitin umi, ada apa? Umi kok cerdas, ya? Nah. Tahu sekali Umi. Nah, ada apa? Butuh uang ini nih. Buat apa? Teman-teman mau ngajak jalan-jalan nih, mau makan-makan. Nah, ya, nah ada teman datang dari Timur Leste Umi. Nah, ngajak ketemuan di pondok sini, ya, mau makan-makan. Oh iya, 200.000 cukup? Cukuplah Umi. Ya, nah. 50.000 saja cukup, nggak apa-apa. 200.000 kamu traktir temanmu ya, nah, ya kan? Itu caranya. Jangan, mi, minta duit. Mau buat apa? Punya teman gue nggak mau. Nggak sopan minta sama orang tua ya. Nah, barakallahu fikum. Kayak gitu caranya, ya. Dipijitin, dibantuin dulu, ya. Barakallahu fikum tayyib. Nanti baru menyampaikan maksudnya. Sudah jadi Abu Hurairah. Barakallahu fikum. Nah. Qala fa wada'at salasata aqrusin min sya'irin wa syai'an min zaitin wa milhin fi shahfatin. Ya sudah. Ya, nanti saya siapkan, kata ibunya Abu Hurairah. Kemudian ibunya meletakkan 3 piring, ya, sa'ir. Nah, sa'ir itu sejenis barakallahu fikum gandum atau sagu, pokoknya makanan, ya, olahan dari bahan tersebut. Kemudian sedikit dari zait, ya, minyak barakallahu fikum, biasa mereka makanan itu menggunakan minyak samin biasanya. Barakallahu fikum. Kemudian garam, ya, dalam 1 mangkuk. Nah, gitu makanannya sederhana. Ya, jadi kayak lembaran roti gitu. Barakallahu fikum. Nah, dikasih minyak, minyak samin, kasih garam sudah. Ya. Fa wada'atha 'ala ra'si. Sama uminya Abu Hurairah, makanan tadi diletakkan di kepalanya Humaid. Ya, Humaid, sana. Bawa, ya, ke anakku. Fahamaltuha ilaihim. Maka aku pun membawa makanan itu kepada mereka, Abu Hurairah dan tamunya. Nah, tamunya itu gak bertamu di rumah ya, tapi di ladang. Lagi ladang, barakallahu fikum ya. Nah, ngurusi ladang, ada tamu mampir, sudah diajak ngobrol di situ. Karena enggak ada makanan, ya suruh muridnya, ya, atau pembantunya. Nah, ambilkan makanan di rumah, makan di situ. Falamma wada'tuhu baina aydihim, tatkala aku meletakkan makanan tadi di hadapan mereka, kabbara Abu Hurairah, maka sahabat Abu Hurairah pun bertakbir. Ya, sebagai bentuk rasa syukur. Allahu Akbar. Nah, wah, makanannya istimewa ini. Padahal tadi cuman, kalau bagi kita kayaknya sederhana ya. Minyak, ya, sama garam, sama beberapa helai roti atau sa'ir. Barakallahu fikum. Nah, tapi Abu Hurairah senang. Ya, ternyata jauh melampaui ekspektasi beliau. Paling mungkin dikasih wik makanan ala kadarnya. Tapi ini, wah, Allahu Akbar. Senang sekali beliau. Wa qala alhamdulillah alladhi tayyib ashba'ana minal khubzi ba'da an lam yakun ta'amana illal aswadan at-tamru wal ma' atau at-tamru wal ma' atau at-tamru wal ma'. Alhamdulillah, kata sahabat Abu Hurairah, yang telah mengenyangkan kita dengan roti-roti ini. Berarti kan kursin, salah satu kursin tadi mungkin lembaran roti, ya. Alhamdulillah sudah Allah kenyangkan kita dengan roti-roti ini. Setelah sebelumnya tidak ada makanan untuk kita melainkan dua yang hitam. Maksudnya adalah kurma dan air. Ya. Nah, jadi dapat roti itu sudah istimewa, spesial. Apalagi ada minyak zaitun, minyak apa saminnya, ditambah lagi ada garamnya, itu sudah spesial. Nah, barakallahu fikum. Tayyib. Al-aswadan itu barakallahu fikum lakop untuk tamar dan mak. Untuk kurma dan air. Kenapa dikatakan dua yang hitam? Padahal kan yang hitam itu cuma kurma. Ya, sedangkan air, air enggak hitam, bening. Nah, bukan putih ya kan? Kalau putih susu. Ya, nah. Air putih bening. Barakallahu fikum. Tayyib. Dikatakan oleh Ibnu Athir, kenapa tamr dan alma digelari dengan aswadan? Naam. Tayyib. Kata beliau, al aswadan huma at-tamru wal ma. Al aswadan huma at-tamru wal ma. Aswadan itu adalah kurma dan air. Ammat tamru fa aswadun. Ammat tamru fa aswadun. Adapun kurma memang dia warnanya hitam. Wa huwa al-ghalibu ala tamril Madinah. Wa huwa al-ghalibu ala tamril Madinah. Dan memang kurma hitam ini adalah mayoritas dari kurma-kurma yang tumbuh di kota Madinah. Kalau antum lihat kurma ajwa, itu kan ciri khas hitam sekali. Iya, barakallahu fiik. Nah, kurma itu kan punya warna macam-macam ya. Pas matang ada yang coklat. Iya, barakallahu fiik. Nah, ada yang hitam pekat. Nah, kalau kurma Madinah, khasnya itu apa? Biasanya hitam pekat. Kurma-kurma yang tumbuh di kota Madinah hitam pekat. Nah, barakallahu fikum. Fa'udifat al-ma ilaihi. Fa'udifat al-ma ilaihi. Dan air disandarkan dengan kurma tadi. Nah, wa nu'ita bina'tihi. Wa nu'ita bina'tihi. Dan dia disifati dengan sifatnya kurma, yaitu hitam. Ittiba'an. Ittiba'an. Karena dia hanya ngikut saja. Barakallahu fikum. Wal Arab taf'alu dzalika. Dan orang-orang Arab memang biasa melakukan hal tersebut. Fi syai'aini, untuk dua perkara. Naam. Yastahibani yang biasa bergandengan, yang biasa berteman. Fayusammiyani ma'an. Kemudian keduanya dinamakan secara bersamaan. Bismil ashhar min huma. Dengan nama yang paling masyhur dari keduanya. Mana yang lebih mendominasi? Nah, itu biasa. Contoh yang lain seperti kal komaroini. Komaroini itu untuk bulan dan matahari. Iya. Nah, kenapa matahari dinamakan komaroini? Ya, karena ngikut sama komar. Ngikut sama bulan. Nah, matahari dan bulan itu disilakan dengan komaroini. Maksudnya matahari dan bulan. Demikian juga al-umaroini. Untuk Abu Bakar dan Umar. Nah, karena yang lebih menonjol, barakallahu fikum, itu Umar, maka dikatakan umaroini. Barakallahu fikum. Wallahu ta'ala alam bisawab. Itu yang disebutkan oleh Ibnu Athir dalam An-Nihaya fi Gharibil Hadis. Barakallahu fikum. Kemudian kata sahabat Abu Hurairah, jadi itu merupakan bentuk syukur beliau ya, bisa makan roti itu sudah senang sekali, karena sebelumnya makanannya cuma kurma sama air. Nah, barakallahu fikum. Itu sudah cukup bagi mereka. Tayyib. Falam yusib al-qaum minat ta'am syai'a. Dan kaum itu tidak mendapatkan makanan apa-apa. Kecuali kurma dan air. Ya. Falam man sorofu tatkala tamu-tamunya tadi sudah beranjak pulang. Qala ya bena akhi. Abu Hurairah berkata kepada Humaid, wahai putra dari saudaraku, ahsin ila ghanamika, hendaknya kamu berbuat baik pada kambing peliharaanmu. Nah, itu nasihat Abu Hurairah. Ya, nah, kamu miara kambing kan? Kamu baik-baik sama kambing yang kamu pelihara itu. Wamsah ragama anha. Naam. Dan hapuslah ar-ragam darinya. Ar-ragam, barakallahu fikum, bil fathi, at-turab. Wabidhammi al-muhat. Baik. Ragam, kalau dengan fathah, ragam, maknanya adalah tanah. Kalau dengan dhamma, rugham, maknanya adalah, barakallahu fikum, muhat. Ya, umbel atau ingus, barakallahu fikum. Naam. Tayyib. Maksudnya barakallahu fikum, wamsah ragama anha atau rughama anha, antara dua tadi, ya. Jadi tanah-tanah yang menempel di kambingmu itu dibersihkan, kamu usap ya, dimandikan, dirawat. Atau ketika kambingmu itu umbelan ya, naam, dihapus, dirawat. Nah. Dibersihkan kambingmu itu. Wa atib marahaha, dan hendaknya kamu perbaiki marahaha. Nah, marah, barakallahu fikum, Maknanya adalah ma'wa al-masyiyah. Ma'wa al-masyiyah. Yaitu kandang hewan ternak. Nah. Jadi kata Nabi, dan hendaknya kamu rawat kandang kambingmu. Ya. Nah. Jadi bukan hanya dilepas gitu, barakallahu fikum, tidak diperhatikan. Tapi jadi, ya kalau kotor, dimandikan, dibersihkan. Kalau dia umbelan, barakallahu fikum, nah dibersihkan. Kandangnya juga, barakallahu fikum ya, diperbaiki, dibuat nyaman. Nah. Wasalli fi nahiyatiha. Dan sholatlah di satu sudut dari kandang kambing tadi. Di sini menggunakan fil amr, barakallahu fikum. Nah. Wal ma'ana al ibahah, ya. La lil wujub. Maknanya adalah barakallahu fikum kebolehan. Bolehnya sholat di kandang kambing. Barakallahu fikum. Demikian kata syarih secara hadis. Baik. Sholatlah di kandang kambing atau di salah satu sudut di kandang kambing. Fa innaha min dawabil jannah. Karena kambing itu termasuk hewan surga. Naam. Walladzi nafsi biyadihi, dan demi zat yang jiwaku ada di tangannya. La yushiku ayyatiya 'alan nas zamanun, kata beliau. Hampir saja sudah dekat sekali zamannya akan datang kepada umat manusia suatu kondisi takunu as-salasatu minal ghanam ahabba ila sahibiha min daril marwah. Akan datang satu zaman di mana salasah, salasah dengan memfatha bil fathi, tayyib, salasah jama'atul ghanam, kalau dengan memfatha salasatu. Wabid dhammi, kalau dengan mendhammah jama'atun nas. Sulatum minal akhirin wa sulatum. Ya, kalau di dhamma maknanya adalah sekelompok dari manusia. Nah. Salasah itu maknanya sekelompok kambing. Jadi kata beliau, nanti akan datang sebuah zaman seseorang memiliki kambing itu lebih dia sukai daripada rumahnya Marwan. Nah, saat itu Marwan sebagai penguasa kota Madinah. Artinya rumah yang mewah nanti pada satu zaman itu enggak berharga. Ya, barakallahu fikum. Akan ada satu zaman nanti segelas air itu lebih berharga daripada emas 1 kilo. Nah, ketika air itu sangat langka. Barakallahu fikum. Nah, ketika daging itu sangat langka. Jadi rumah-rumah yang besar itu akan ditinggalkan oleh manusia. Ketika bahan makanan pokok, barakallahu fikum, sudah sulit untuk didapatkan dan ditemukan. Nah, ya. Jadi perhiasan, orang enggak lihat lagi kalung emas permata. Nah, enggak berharga. Jadi kalau punya makanan pokok, itu sudah senangnya luar biasa. Nanti akan ada zaman seperti itu. Barakallahu fikum. Nah, di mana makanan itu lebih dibutuhkan daripada harta kemewahan dunia. Nah. Allah musta'an wa 'alaitiklan. Adapun faedah yang bisa kita ambil dari hadis barakallahu fikum yang pertama adalah al-haddu 'ala ittikhadzil ghanam. Al-haddu 'ala ittikhadzil ghanam li'annaha barakah. Di dalamnya ada anjuran, dorongan untuk memelihara kambing. Karena kambing itu membawa berkah. Nah, ya. Yang pengen buka usaha ternak, ternak kambing. ada keutamaan badannya. Yang kedua, al-haddu alal ihsani ilaiha. Al-haddu alal ihsani ilaiha. Adanya anjuran untuk berbuat baik kepada kambing. Ya, nah. Itu pesan dari beliau. Barakallahu fikum. Kalau miara kambing, baik-baiklah dengan kambing. Kambing itu termasuk hewan surga. Yang ketiga, jawazus salat fi ma'waha. Jawazus salati fi ma'waha. Bolehnya salat di kandang kambing. Nah, tentunya setelah dibersihkan ya. Barakallahu fikum. Yang keempat, bayanu annal ghanam min dawabil jannah. Bayanu annal ghanam min dawabil jannah. Ada penjelasan bahwa kambing itu adalah hewan surga. Barakallahu fikum. Naam. Kemudian yang kelima, al-isyara ila ahammiyati al-ihtimami bil ma'isyati. Naam, isyara ila ahammiyati al-ihtimam bil ma'isyah. Di dalamnya ada isyarah akan pentingnya perhatian seseorang untuk mencari penghidupan. Ya, nah, Abu Hurairah berladang, barakallahu fikum tayyib. Para anbiya juga mereka adalah pekerja-pekerja keras, barakallahu fikum. Nah, ya. Jadi tidak ada orang-orang soleh di masa lalu itu kerjaannya cuma menunggu santunan. Ya, barakallahu fikum. Dari manusia tidak. Tapi mereka bekerja keras dengan usahanya sendiri. Barakallahu fikum. Tayyib. Di situ ada sebuah izzah. Ya. Ada sebuah kehormatan di dalamnya. Dengan bekerja untuk mencari penghidupan. Barakallahu fikum. Yang berikutnya. Dalilun ala jawazil ikhbar bima kana alaihi almar'u minasyiddah. Jawazul ikhbar bima kana alaihi almar'u minasyiddah. Bolehnya bagi seseorang untuk menceritakan bagaimana kondisi dia di masa lalu yang dalam kondisi sulit dan susah. Nah, jadi dia cerita. Apa tujuannya? Liya'rifa ni'matallah alaihi ba'da tilka syiddah. Liya'rifa ni'matallah alaihi ba'da tilka syiddah. Agar dia bisa mengetahui nikmat Allah setelah dia mengalami kesulitan tadi. Nah, jadi tidak mengapa seorang cerita ya masa lalunya yang susah, yang sulit, kemudian barakallahu fikum dengan perjuangannya akhirnya dia berhasil. Nah, tujuannya adalah sebagai bentuk bukan kesombongan tapi sebagai bentuk rasa syukur ya. Nah, kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya, dalilun ala wujubi syukrin ni'mah wa izhariha syukran lillah. Dalilun ala wujubi syukrin ni'mah wa idhariha syukran lillah. Di dalamnya juga ada dalil wajibnya mensyukuri nikmat Allah dan menampakkannya sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah. Yang berikutnya, dalilun ala masyru'iyati wasiyatil alim li ghairihi. Dalilun ala masyru'iyati wasiyatil alim li ghairihi. Di dalamnya ada dalil disyariatkan seorang yang alim memberikan wasiat pada yang lainnya. Nah, seperti Abu Hurairah menasihati Humaid tadi yang melihara kambing, ya, bagaimana harus yang dia lakukan dalam merawat kambingnya. Barakallahu fikum. Na'am. Tayyib. Dan yang terakhir, dalilun ala jawazi as-salah fi marabidil ghanam. Dalilun ala jawazi as-salah fi marabidi al-ghanam. Naam. Wabayanun anna abwalaha waraji'aha tahiratun. Wabayanun anna abwalaha waraji'aha tahiratun laisat najisatan. Dan juga ada penjelasan bahwa, ya, kencingnya kotoran dari kambing tadi suci dan tidak najis. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Itu yang bisa kita bahas. Barakallahu fikum untuk pertanyaan. InsyaAllah kesempatan berikutnya. Atau bisa ditanyakan kepada asatidah yang lain. Subhanakallah bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaika.